时候，kau ingat sumpah janjimu saat pertama engkau nyatakan cinta. Kau bilang hanyalah aku dalam hatimu. Dulu kau katakan lebih baik mati apabila harus berpisah dengan diriku. Ternyata semua janji-janjimu hanya permainan sandiwara lidahmu untuk menundukkan hati seorang lelaki. Ku tahu siapakah dirimu. Tiada mungkin kertas membungkus api. Dari kepalsuan cintaku, mengapa dulu ku dicinta bila kini dikhianati. Oh, baru aku tahu siapakah dirimu. Tiada mungkin kertas membungkus api. Kau bakar cintaku yang suci.